من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita masih pada ayat yang ke-11 dan 12 dari surat An-Nisa yang disebut dengan ayat waris, ayat yang mendasari ilmu faraid yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya sampai kepada Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar pernah menjenguknya ketika beliau sakit di suku Bani Salimah Masyaini. Kedua-duanya berjalan kaki menengok aku di suku Bani Salimah. Fawajadani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la aqal syai'a. Nabi mendapati aku dalam keadaan tidak sadar sama sekali. Maka Rasulullah SAW berwudu dan kemudian memercikkan air wudunya ke wajahku. Fa'afaqtu, maka aku pun tersadar. Dan kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ma ta'muruni an asna' fi mali. Wahai Rasulullah, apa yang akan aku perbuat dengan harta-hartaku yang aku tinggalkan? Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang turun ketika itu. Fanazalat, maka turunlah ayat yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa'i bahwasanya di antara sebab turunnya, karena bisa saja satu ayat turun dengan dua sebab atau tiga sebab atau lebih. Yang dengan kejadian-kejadian tadi turun ayat untuk menjawab semuanya. Sehingga saya sebutkan dengan salah satu dari sebab turunnya adalah ketika Rasulullah SAW dengan Abu Bakar menjenguk sahabat yang mulia Jabir Ibn Abdullah. Dalam riwayat lain disebutkan juga dari Jabir bahwa ja'at imra'atu Sa'ad Ibn Rabi'ah. Datang istri dari Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, suami istri sahabi dan sahabiyah. Istrinya datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, hatan ibnata Sa'ad ibn Rabi' putila abuha ma'aka fi yawmi Uhud syahidan. Ya Rasulullah, dua anak perempuan dari Sa'ad ibn Rabi' yang beliau terbunuh bersamamu dalam perang Uhud dengan syahid. Wa inna ammahuma akhadha ma lahuma. Pamannya mengambil harta peninggalan dari bapak dua anak perempuan tadi, falam yada' lahuma syai'a. Tidak meninggalkan sedikit pun untuk dua anak perempuan tadi. Wala yankihan illa walahuma mal. Padahal dua wanita ini nanti ketika menikah, dia tidak akan bisa menikah kecuali dia harus punya harta. Keduanya harus memiliki harta. Ini untuk keperluan-keperluan pernikahan. Faqala, maka Nabi SAW mendapatkan ayat tadi. Ini sebab kedua. Panazalat ayatul miras. Maka turunlah ayat waris ini. Yang dijuluki dengan ayatul miras. Ayat Nabi SAW mengatakan kepadanya dan menjamin. Yaqdillahu fi dhalik. Allah akan putuskan. Allah akan memutuskan keputusannya. Tenang, sabar. Fanazalat hadhil ayah. Maka turunlah ayat-ayat waris ini. Maka Rasulullah SAW mengutus seseorang ke paman dari dua anak perempuan tadi, berarti saudara bapaknya yang terbunuh. Maka pamannya ini disuruh oleh Nabi SAW dengan perantaraan utusan tadi, dengan menyatakan a'ti ibnatay Sa'ad tsulutsan. Berikan pada kedua anak perempuan Sa'ad 2/3 peninggalannya. Wa ummahuma ats-tsumun. Dan berikan kepada ibunya 1/8. Dan sisanya buat kamu. Karena tidak ada anak laki-laki, maka saudara laki-lakinya dapat. Maka sisanya baru itu untuk kamu. Demikian diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dan lain-lainnya. Maka barakallahu fikum. Dua ayat ini sekali lagi dijuluki dengan ayat al-wirats atau ayat miras. Yani ayat-ayat waris. Dan sangat penting mempelajari ilmu waris. Memiliki keutamaan yang tersendiri. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah juga bahwa Rasulullah SAW menyatakan al-ilmu thalasah. Ilmu itu ada 3. Wa ma siwa dzalika fa huwa fadlun. Adapun yang selain 3 ini fadl. Hanya tambahan saja. 3 ini pokoknya. Pertama ayatun muhkamah. Ayat Al-Qur'an yang muhkamat ini adalah ilmu. Yang kedua sunnatun qa'imah. Tentunya ayat muhkamah di sini bukan yang berarti ayatnya ada 2, ada muhkamat, ada mutasyabihat, berarti yang mutasyabihat tidak masuk ilmu, bukan. Bukan itu maknanya. Maksudnya mensifati Qur'an bahwa Qur'an itu muhkamah. Pertama ayat-ayat Qur'an. Kedua sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik. Au faridatun adilah atau faridah. Ilmu pembagian waris. Pertama ayat yang kokoh. Kedua sunnah yang sahihah. Ketiga faridatun adilah. Ta'alamul fara'id. Maka pelajarilah fara'id. Jangan enggan mempelajari faraid karena pusing. Aduh pusing saya enggak mau belajar faraid. Jangan. Karena fardu kifayah. Kalau sampai enggak ada kaum muslimin yang mempelajari ilmu waris, maka akan punah ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga harus ada di antara kalian yang mempelajarinya. Memang tidak wajib seluruhnya. Tetapi hendaklah ada di tengah kalian yang mempelajari ilmu tersebut. Fa'innahu nisful ilm. Karena ilmu waris itu setengah ilmu ruwiya, diriwayatkan dengan hadis yang lemah. Pelajarilah ilmu faridah dan ajarkanlah pada manusia, karena itu setengah ilmu. Wa huwa yunsa, ilmu ini akan cepat terlupakan. Wa haul awwala syai'in yunza min ummati. Dan ilmu faridah ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Yang pertama kali hilang, pertama kali terlupakan, pertama kali dicabut adalah ilmu faraid. Apalagi kalian yang di pondok pesantren, kalian para thullabul ilm, para santri, maka tentunya kalianlah yang dimaksud. Hendaklah di antara kalian akan ada yang mempelajarinya, yaitu kalian wahai para santri, karena kalian tugasnya adalah thalibul ilm. Tugasnya adalah thalibul ilm, mencari ilmu. Kembali kepada tafsir yang ringkas dari Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Al-Kalim Ar-Rahman, beliau berkata selanjutnya, menjelaskan ayat yang ke-11. Tsumma dzakara kayfiyata irtsihim. Faqala. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana warisan mereka. Allah berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain." Untuk anak laki-laki dua kali lipat bagian perempuan. Di sini ada catatan penting, barakallahu fikum. Di sinilah perlunya tafsir dan perlunya para ulama ahli tafsir, pakar-pakar ilmu tafsir. Bahwa yang disebut dengan anak itu wa in nazal. Sebagaimana tadi kemarin kita bahas, yang dimaksud dengan ibu atau bapak wa in alat. Kalau ke atas namanya wa in alat. Kalau ke bawah namanya wa in nazal. Ibu, ibunya ibu, bapak, ibunya bapak, begitu ke atas disebut dengan orang tua. Anak termasuk anak adalah anaknya anak, tetapi di sini yang dibahas adalah anaknya anak laki-laki. Catat itu baik-baik, karena anaknya perempuan sudah anaknya orang lain. Anaknya anak perempuan berarti cucu dari anak perempuan itu anak orang lain. Abna'una, abna'u abna'ina, wa banatuna abna'uhunna abna'u rijalil ajanibi. Demikian disebutkan dalam pepatah Arab, bahwa anak-anak kita termasuk anak-anak laki-laki kita. Sedangkan anak-anak perempuan kita, anak-anak mereka sudah anak orang lain. Mengapa demikian? Karena nasab adalah dari bapak. Anak kita semua laki dan perempuan. Anaknya anak laki-laki kita masih membawa nama anak kita dan nama kita sendiri. Baik. Sedangkan anak perempuan tergantung nikahnya dengan siapa. Nikahnya dengan si fulan jadi anaknya si fulan, bukan anaknya perempuan tadi. Maka dikatakan abnauna, abnau abnaina, wabanatuna abnauhunna abnau rijalil ajanib. Anak laki-laki kita, anak-anak mereka adalah anak-anak kita juga. Sedangkan anak-anak perempuan kita, anak-anak mereka anak orang lain. Barakallahu fikum. Bukan untuk kemudian memutus silaturahmi, kita gak bicara tentang masalah itu. Silaturahmi tetap yang namanya kerabat harus, jangan sampai terputus silaturahmi. Tetapi pembahasan di sini, kata beliau, kata Syekh Sa'di, yang dimaksud dengan anak-anak, al-aulad lisulbi dan aulad lil ibni. Yang dimaksud dengan anak adalah anak-anak yang langsung dari punggung-punggungnya, ini punggungnya bapak, si mayit berarti, karena waris berarti bicaranya yang meninggal. Anak-anak langsung dari punggungnya. Sedangkan termasuk di dalamnya anak-anak anak laki-lakinya, cucu dari anak laki-laki. Maka semua hukumnya sama. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, perbandingannya satu laki-laki dua kali perempuan. In lam yakun ma'hum sahibu fardin, tetapi catatan pentingnya adalah selama tidak ada bersama mereka sahibu fardin. Kalau ada sahibu fardin, maka yang di bawahnya terhalang. Apa sahibu fardin? Orang yang berhak mendapatkan waris langsung dengan ketentuan dari Allah dalam ayat-ayat ini. Itu sahibu fardin. Kalau ada sahibu fardin, yang di bawahnya mahjub, tertutup. Seperti misalnya, kalau anak-anaknya yang langsung dari sulbi, langsung dari si mayit, ada laki-laki, ada perempuan, maka cucu gak dibahas. Terhalang, tertutup. Walaupun cucu laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Walaupun anak laki-lakinya sudah meninggal. Ini kan anak-anak si fulan. Si fulan itu kalau gak meninggal, dia harusnya dapat waris tuh. Kenapa gak kasihkan ke cucu saja? Anak-anaknya dia, kasihan kan? Ini hukum, bukan dengan perasaan. Justru terbalik, yang meninggal itu kan lebih dulu, maka dia yang mewariskan kepada bapaknya. Alisa kata alik. Nanti di sini dalam ayat ini akan ada kalimat wali abawaihi, dan untuk ibu bapaknya. Karena anaknya meninggal duluan, maka dia yang mewariskan ke bapaknya, apalagi cucunya. Dia saja hartanya diberikan pada orang tuanya dan sebagian kepada anak-anaknya. Baik. Kembali kepada kitab. Au ma abqatil furud yaqtasimunahu kadzalik. Imma ada sahibul fardi yang menghalangi, berarti mahjubun, atau bisa jadi karena ada sahibul furud tidak habis semuanya tetapi terkurangi. Kalau ada anak laki-laki langsung dari si mayit, maka cucu terhalang sama sekali. Kalau ada anak perempuan dari si mayit, maka di bawahnya anak-anaknya akan berkurang, dapat, tapi tidak sama dengan anak yang langsung. Anak yang langsung dengan anak yang melalui anak laki-laki yang telah tiada berbeda. Mengapa? Karena anzal minhu, karena tingkatannya turun dari anak ke cucu. Anzal minhu artinya turun setingkat. Nanti akan dibahas rinciannya insyaallah. Kata beliau, waqad ajma'al ulama, kata Syekh Sa'di rahimahullah, para ulama telah sepakat ijma', ma wujudi auladis sulbi, kalau ada anak-anak yang langsung dari punggung si mayit, fal mirasu lahum, maka warisannya untuk mereka. Apa maknanya? Maknanya cucu tidak dibahas, tertutup. Walaisa li auladil ibni syai', anak-anaknya anak laki-laki tidak mendapatkan sedikit pun. Mengapa? Karena ada anak yang langsung dari si mayit laki-laki. Baik. Haitsu kanat auladus sulbi dzukuran wa inasa. Itu kalau anak-anak si mayit yang langsung dari punggungnya. Apa makna langsung dari punggungnya? Bukan anak angkat, bukan anak yatim yang dipelihara, bukan apalagi? Anak bawaan istri. Dia punya istri tapi istrinya bawa anak begitu. Anak tiri. Bukan. Anak yang minas sulbi, yang langsung dari punggung si mayit. Itu kalimat ilat auladus sulbi untuk mengeluarkan yang tadi. Bukan anak angkat, bukan anak tiri, bukan. Baik. Hadza barakallahu fikum. Kalau anak-anak yang langsung dari si mayit ada laki-laki, ada perempuan. Lengkap, laki ada, perempuan ada. Maka anak dari anak laki-laki alias cucu dari anak laki-laki terhalang. Ada keadaan kedua, yaitu infiradud dukur, anaknya yang langsung dari punggung si mayit laki-laki semua, enggak ada perempuannya. Itu nanti akan dibahas. Yang ketiga, perempuan semua. Itu yang langsung dibahas oleh Allah pada ayat berikutnya atau pada kalimat berikutnya dalam ayat yang sama. Kata Allah, fa in kunna nisaan fawqa ithnataini, kalau ternyata anak-anaknya perempuan semua di atas dua, ini dua ke atas, ay banatus sulbin au banatibnin, yang dimaksud di sini nisaan, anak-anak perempuan yang langsung dari sulbinya si mayit ataupun anak-anak perempuan dari anak laki-laki, masih mengandung dua kemungkinan. Kata Allah, kalau salasan fa'aksar atau kalau dua ke atas, falahunna tuluta ma tarak, maka bagi mereka 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Wa in kanat wahidatan falahan nisf, kalau ternyata anak perempuannya cuma satu, apakah anak yang langsung dari sulbi atau cuma satu anak perempuan dari anak laki-laki? Anak laki-lakinya udah gak ada semua, anak perempuannya juga gak ada semua, adanya cucu dari anak laki-laki sendirian. Falahan nus, sama saja. Apakah anak perempuan sendirian yang langsung dari sulbi ataupun anak perempuan sendirian yang dari anak laki-laki, maka kata Allah bagiannya setengah. Ay banatu sulbin au banat ibnin. Ini semua barakallahu fikum falahan nus, mendapatkan setengah. Hadza ijma'. Ini adalah ijma'. Baqiya an yuqal. Sisanya kita katakan min aina yustafad anna lil ibnataini sintain tsulutsain ba'da al ijma'i ala dhalik. Dari mana kita mendapatkan anggapan bahwa kalau dua anak perempuan mendapatkan 2/3 juga, padahal ayatnya menunjuk mengatakan dengan kalimat fa in kunna nisaan fauqatnataini, kalau mereka itu perempuan anak-anaknya atau cucu-cucunya dalam keadaan di atas dua. Di atas dua itu berapa? 3, 4, 5 terus ke atas. Tayib, kalau satu setengah, kalau di atas dua 2/3. Bagaimana kalau pas 2? Kata para ulama 2/3 juga. Lo ayatnya fauqatnatain, kalau di atas 2. Bagaimana ini? Dari mana kamu tahu? Dari mana kita dapatkan kalau dua perempuan pun tsulutsain? Ada 3 alasan. Kita lihat satu persatu. Al-jawab anahu yustafad min qawlihi, bahwasanya diambil dari ucapan Allah wa in kanat wahidatan falahan nus, kalau satu perempuannya setengah. Dari mana kalimat ini menunjukkan hal itu? Karena kalau satu setengah berarti yang lain 2/3, enggak ada yang lain kemungkinannya. Berarti dari apa? Dari mafhumul ayah. Dari mafhumul ayah yang tersirat dari apa yang tersurat. Yang tersurat adalah kalau satu setengah. Berarti kalau dua sama dengan yang tadi dong. Mafhumu dzalika annahu in zadat 'alal wahidah, yang dipahami dari itu berarti kalau lebih dari satu intaqalal fardu 'anil nisf, berarti berpindah nilai warisnya dari setengah kemana? Wala thamma ba'dahu illa tsulutsan. Sedangkan di sini enggak ada pembagian lain selain setengah kecuali 2/3. Kalau bukan setengah ya berarti 2/3. Alasan pertama. Alasan kedua, qauluhu lidzakari mithlu hadzil untayain, bahwa laki-laki mendapatkan dua kali perempuan. Idza khallafa bintan ibnan wa bintan, kalau si mayit meninggalkan satu anak laki-laki satu anak perempuan, bagaimana pembagiannya? Fa innal ibn lahu tsulutsan. Anak laki-laki mendapatkan dua kali perempuan. Perempuan 1/3, berarti laki-lakinya 2/3. Wa qad akhbarallahu annahu mithla hadzil unthayain. Allah katakan bahwa laki-laki itu mendapatkan dua kalinya perempuan. Kalau laki-laki tadi 1/3 dikatakan iya. 2/3, laki-laki 2/3 ya. Maka perempuannya mendapatkan 1/3 separohnya dari laki-laki. Laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Kalau perempuannya 2, 1/3 sama 1/3. Berapa? 2/3 juga. Ini jawaban kedua. Fadala dzalika ala anna lil bintaini ats-tsulutsain. Wa aidan fa inna lil bint fa innal bint idza akhadhat ats-tsulut ma akhiha juga. Alasan ketiga, kalau dua anak tadi satu laki satu perempuan, perempuan dapat berapa? 1/3. Baik. Sekarang kalau dikatakan 1/3, sedangkan laki-laki azyad, lebih banyak daripada perempuan tadi. Akhadaha ma ukhtiha. Kalau saja laki sama perempuan, si perempuan dapat 1/3, apalagi perempuan sama perempuan. Masa dapatnya kurang dari 1/3? Baik. Berarti tetap 1/3. Kalau 1/3 yang ini, 1/3 yang itu, berarti berapa? 2/3. Karena dua perempuan yang masing-masing dapat 1/3, 1/3. 1/3 sama 1/3 berapa? 2/3. Ini alasan yang ketiga. Qul inna a'udzukumullahu. Kemudian ada pertanyaan. Terus kenapa Allah menyatakan dengan fauqatnataini, dua ke atas? Tidak menyatakan dua dan ke atas. Kata para ulama, untuk menunjukkan tentang jumlah itu tidak berpengaruh, walaupun jumlahnya sedikit atau banyak perempuan tadi, tetap 2/3. Dua maupun ke atas, semuanya 2/3. Dua perempuan dapat 2/3, dibagi dua. Tiga perempuan, 2/3, dibagi tiga. Empat perempuan, 2/3, dibagi empat. Lima, enam, tetap 2/3 untuk mereka semuanya. Baik, kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Bismillahi ta'ala. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.